Zat dan selainnya. Falau abdala qadirun aw am aw man amkanahu ta'allumu harfan bi akhar walau dhadan bi ta'in. Aulahana ini juga antara syarat dengan jawab ini jauh sekali ya, cukup jauh. Ini syarat lau ini syarat, kemudian jawabnya di kata fa'in ta'amada ini. Jadi falau abdala qadirun, andai kata ada seorang yang mampu mengucapkan dengan benar. Jadi qadirun artinya mampu mengucapkan Al-Fatihah dengan benar. Falau abdala qadirun, andai kata ada seorang yang mampu mengucapkan Al-Fatihah dengan benar. Au man amkanahu ta'allum, atau seorang yang mampu mempelajari bacaan Fatihah. Apabila orang itu mengganti satu huruf dengan huruf yang lain ya, harfan bi akhar. Jadi harfan ini maf'ul dari abdala ya. Falau abdala harfan bi akhar, mengganti satu huruf Al-Fatihah dengan huruf yang lain. Walau sodan bidho'in, walaupun yang diganti itu huruf dhot yang diganti dengan dhok, jadi dhot diganti dengan dhok. Aulahana, atau dia cadel. Cadel itu orang yang lidahnya agak tidak bisa mengucap beberapa huruf ya. Lahnan yughayyirul makna, cadel yang bisa merubah makna Al-Fatihah. Contohnya kakasrita i'an amta audhommiha, seperti mengkasroh atau mendomah di kata an'amta. Jadi mestinya an'amta alaihim dibaca an'amti alaihim atau an'amtu alaihim. Ini juga merubah makna ya. Wakasri kafi iyaka, atau mengkasroh kaf di kata iyaka. Iyaka dibaca iyaki, itu juga merubah makna. Lazumiha, tidak mendomah iyaka. Jadi kalau iyaka dibaca domah iyaku, itu tidak termasuk merubah makna ya. Apabila ada orang yang mengganti satu huruf Fatihah dengan yang lain, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya diperinci. Rinciannya adalah fa'in ta'amada dzalik wa alima tahrimahu batalat sholatuh. Bila itu dilakukan dengan sengaja dan dia mengetahui keharamannya, maka batalat sholatuh, maka sholat yang dilakukannya batal. Wa ila, jika tidak sengaja atau tidak mengetahui keharamannya. Jadi wa'ilah ini kalau diperlihatkan ay wa'ilam yata'ammat dhalik awlam ya'lam tahrimahu fakiro'atuh ay fabatolat kiro'atuh. Kalau tidak ada kesengajaan atau tidak tahu keharamannya, maka yang batal tidak sholatnya tetapi bacaannya. Jadi yang batal bacaannya ya. Dikata walau dhodan, dikata walau dhodan tadi ya, walau dhodan bito'in, ini merupakan goyah ya, goyah atau batas akhir dari huruf batas akhir dari hukum. Goyah ini adalah goyah yang menolak pendapat ulama lain yang memperbolehkan. Jadi ada ulama yang memperbolehkan mengganti dhod dengan dhok ya. Beliau memperbolehkan sebab dua huruf itu dianggap sulit dibedakan oleh banyak orang. Antara dot dengan dot itu sulit dibedakan oleh banyak orang dikarenakan mahrotnya yang berdekatan ya. Jadi ada juga yang memperbolehkan. Kemudian maksud dari yughayyirul makna, maksud dari merubah makna itu adalah merubah ke makna lain ya, merubah ke makna lain. Contohnya tadi misalkan mengkasroh atau mendomah an'amta. Itu kalau an'amta ini kalau di dalam sorof atau nahwu mestinya ta ini sebagai muhotob ya, muhotob yang mudzakkar. Kalau diganti dengan kasroh jadinya mu'annas. Kalau diganti domah jadinya mutakalim. Jadi ini termasuk contoh yang merubah makna. Atau merubahnya menjadi kata yang tidak memiliki arti. Jadi merubah makna ini bisa merubah ke arti yang lain, bisa juga merubah menjadi tidak memiliki arti. Contohnya seperti membaca al-ladzina tidak dibaca menggunakan dzal tetapi menggunakan dal, ya, menggunakan yang tanpa titik. Al-ladzina itu termasuk contoh merubah ke kata yang menjadikannya tidak memiliki arti. Hal ini tentunya mengecualikan merubah tetapi tidak merubah makna, merubah huruf tetapi tidak merubah makna, ya. Merubah huruf dalam arti bisa dikarenakan lahan, cadel, bisa dikarenakan tidak, ya. Jadi kalau perubahan itu tidak merubah makna, contohnya seperti kata al-alamin dibaca al-alamun, nah, itu kan sama artinya, ya, cuman beda i'rab. Kalau di dalam nahwu, alamun itu rofa, alamin itu nasab, ya, nasab karena menjadi sifat dari jar, ya, menjadi sifat dari Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, menjadi mudhof ilaih dari rabbi. Jadi alamin dibaca alamun ini tidak merubah makna, hanya merubah i'rab. Kemudian contoh yang lain seperti mengkasroh hak dikata lillah, alhamdulillahu, misalkan haknya dibaca dhamah, ya, ini juga tidak merubah makna. Atau memfathah dal, memfathah dal dan mengkasroh ba dan nun dikata nak budu. Pastinya kan iyaka na'budu dibaca iyaka ni'bida misalkan. Jadi dalnya di fathah, da, ba, dan nun di kasroh, ni'bida, itu juga tidak merubah, ya. Dan juga contoh yang lain mendomah sod dikata asyirata, tidak dibaca asyirat tapi dibaca asyurat. Nah, jadi intinya adalah hal-hal yang merubah tetapi tidak merubah huruf tetapi tidak merubah makna. Hal ini tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat bila memang dilakukan dengan sengaja serta mengetahui keharamannya. Jadi walaupun dilakukan dengan sengaja ini tidak merubah, tidak membatalkan sholat, ya. Tidak membatalkan sholat dalam arti bukan berarti boleh dilakukan. Hal ini tetap haram dilakukan, hanya saja tidak membatalkan sholat. Kemudian terkhusus di kata al-alamun tadi, alhamdulillahi rabbil alamin, yang dibaca al-alamun itu ada ulama yang membatalkan ada ulama yang mengatakan sholatnya batal. Jadi alamin diganti alamun itu ada yang mengatakan sholatnya batal sebab menganggapnya merubah menjadi makna lain. Jadi ada ulama yang menganggap alamun dan alamin ini maknanya sudah berbeda. Lalu mengganti huruf yang tidak merubah makna itu menurut Ibnu Hajar tidak membatalkan sholat, ya. Tidak membatalkan sholat, hanya membatalkan bacaan saja. Ini menurut Ibnu Hajar, ya, mengganti huruf yang tidak merubah makna ini tidak membatalkan sholat, hanya membatalkan bacaan saja menurut Ibnu Hajar. Dan jika bacaan fatihah batal, jika bacaan fatihahnya batal dan langsung ruku tanpa mengulanginya dengan benar, maka tentunya sholat yang dilakukan batal, ya, karena belum melakukan rukun yaitu al-fatihah. Naam in a'adahu ala sawabi qabla tulil fasli kammala 'alayha. Jika mengulanginya dengan benar sebelum ada pemisah yang lama, maka boleh meneruskan bacaan, ya. Jadi na'am itu sebagai istidrak, ya, sebagai penjelasan hukum yang berbeda. In a'adahu, bila mengulanginya, mengulangi huruf yang diganti tadi, ala sawabi, sesuai dengan bacaan yang benar. Qoblatu lil fasli, diulangi sebelum ada pemisah yang lama, kamala alaiha, maka diperbolehkan untuk menyempurnakan bacaan fatihah. Dan orang yang demikian ini disunahkan untuk sujud sahwi untuk sujud sahwi setelah salam, sebelum salam ya, disunahkan sujud sahwi sebelum salam bagi yang melakukannya dan merubah maknanya, dan juga jika dilakukan tidak sengaja ya. Kalau dilakukan tidak sengaja, maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Kesimpulannya adalah jika bacaan Fatihah batal dan diulangi dengan benar, maka boleh meneruskannya jika membenarkannya sebelum waktu yang lama. Yaitu ingat ya, ingat atau mengerti seketika dan diulangi seketika. Jadi setelah dia salah membaca, kemudian dia langsung ingat, lalu diulangi seketika. Jadi tidak harus memulai dari pertama ya, cukup dengan meneruskan setelah kesalahan itu. Jadi kesalahannya dibenarkan, kemudian ayat setelahnya diteruskan. Jika tidak, maka harus memulai dari pertama. Jika tidak, artinya jika ada pemisah antara huruf yang salah dengan mengulanginya. Jika tidak, maka harus memulai Al-Fatihah dari pertama. Sebab tidak ada muwalah, ya, memualah atau berturut-turut yang harus dilakukan di dalam Al-Fatihah. Amma ajizun lam yumkinhu ta'allumu falatabtulu kiro'atuhu mutlakon. Bagi orang yang tidak mampu membaca Fatihah dengan benar, jadi ajizun artinya orang yang tidak mampu ya, lam yumkinhu ta'allum, yang dia tidak mampu pula mempelajarinya. Jadi tidak mampu mempelajari, tidak mampu membaca Al-Fatihah dan tidak mampu mempelajarinya, tidak mampu belajar, tidak mampu ta'allum. Fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan, maka bacaan yang dibacanya itu tidak membatalkan sholat. Bacaannya tidak batal dalam arti tetap sah. Mutlaqan, baik secara sengaja atau tidak, baik mengetahui keharamannya atau tidak. Jadi mutlaqan ini artinya baik dia ta'ammud atau tidak, baik dia mengerti atau tidak. Sawa'un ta'ammada dzalika amla, dan sawa'un alima tahrimahu aula. Tapi hal ini menjanggalkan ya, mensifati dengan mutlaqan ini, mensifati tidak batalnya qiraah dengan mutlaqan yang memasukkan sengaja dan juga mengetahui keharamannya, ini menjanggalkan. Mengapa menjanggalkan? Karena orang yang mengetahui keharaman dan sengaja, itu dia bisa sengaja dan mengetahui keharamannya kalau dia mampu melakukannya dengan benar. Jadi mampu melakukan dengan benar kemudian tidak melakukannya, itu namanya sengaja. Sedangkan orang ini ajiz ya. Ajiz itu orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar. Artinya kesengajaan ajiz ini tidak bisa digambarkan ya. Kesengajaan ajiz tidak bisa digambarkan. Jadi mutlaqan ini cukup menjanggalkan. Wa kadallahinun lahnan yugo la yugo yurul makna. Seperti halnya ajiz atau orang yang tidak mampu tadi, orang yang tidak mampu belajar adalah lahin, orang yang cadel, orang yang lidahnya tidak bisa mengucapkan dengan benar. Lahnan la yughayyirul makna, yang tidak merubah makna. Contohnya kafathi dali na'budu, seperti membaca fathah di kata na'budu. Jadi na'buda membaca dal ya. Membaca dal dengan fathah di kata na'budu. Na'budu dibaca dengan na'buda. Ini bacaannya tidak batal. Lakinnahu in ta'ammada haruma wa illa kuriha. Jadi bacaannya tidak batal ini bukan berarti dia boleh melakukan, tetapi kalau dia mengetahui keharamannya, hukumnya haram. Kalau dia tidak mengetahui keharamannya, kalau dia tidak sengaja, itu hukumnya makruh. Jadi bacaan yang dilakukan ini makruh ya, selama tidak sengaja. Kalau sengaja haram. Dan untuk kemakruhan tanpa sengaja ini perlu dipertimbangkan ya, karena memang dia orangnya tidak mampu. Kalau tidak mampu itu berarti dihukum makruh kepadanya, itu memang fihi nazar, memang perlu dipertimbangkan kembali.